الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Setelah kita menjelaskan tafsir dari surah Abasa wa Tawalla, maka kita berpindah ke surah yang berikutnya, yaitu surah An-Nazi'at. Dan surah An-Nazi'at adalah surah Makkiyah. Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala menyebutkan ijma' al-ulama bahwa An-Nazi'at adalah suratun Makkiyah. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama dalam hal ini. Dan selain disebut surah ini dengan suratu An-Nazi'at, surah ini juga disebut Suratus Sahirah, sebagaimana yang disebutkan oleh Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Fathul Qadir. Karena di dalam surah ini juga disebut As-sahirah, fa'idha hum bis-sahirah. Dan surah ini ada yang menyebutkan bahwa ia berjumlah 45 ayat. Ada pula yang menyebutkan bahwa surah ini berjumlah 46 ayat. Oleh karena itu Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya beliau mengatakan wa hiya khamsun aw sittun wa arba'una ayat, terdiri dari 45 atau 46 ayat. Dan di dalam surah ini Allah tabaraka ta'ala menjelaskan tentang hari kebangkitan, seperti halnya surah-surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Makkah. Pada fase Makkah ini banyak sekali terjadi takdzib, pendustaan terhadap adanya hari kebangkitan, sehingga seringkali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan yang terjadi pada yaumul qiyamah sebagai bentuk peringatan sekaligus itsbatul haqq, menetapkan al-haq, agar kemudian ini merupakan bentuk iqamatul hujjah, penegakan hujjah kepada orang-orang yang mendustakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati ghurqa. Wan-nashitati nashta. Was-sabihati sabha. Fas-sabiqati sabqa. Fal-mudabbirati amra. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. Apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dimulai dari ayat yang pertama sampai kepada ayat yang ke-5, Allah tabaraka wa ta'ala bersumpah Dan ini lafaz-lafaz sumpah. Dan waw di sini adalah wawul qasam. Sebagaimana yang terdapat pada surah-surah sebelumnya. Wadduha wal-layli idha saja wal-syamsi wadduhaha. Dan yang semisalnya. Oleh karena itu disebutkan dalam at-tafsir. Aqsamallahu ta'ala bil-malaikah. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah demi para malaikat. Jadi yang disebutkan di sini wan-nazi'at, wan-nashitat, was-sabihat, fas-sabiqat, fal-mudabbirat, ini semua adalah merupakan sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari sifat-sifat malaikat. Aqsamallahu ta'ala bil malaika. Maka Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan malaikat. Yang pertama, wan-nazi'ati gharqa. Wan-nazi'at. Ay, allati tanzi'u arwahal kuffari. Naz'an shadidan. Bahwa malaikat tersebut menarik ruhnya orang-orang kafir dengan tarikan yang keras, yang menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala membencinya dan memurkainya, dan malaikat itu pun benci kepadanya, sehingga ketika ditarik maka ditariklah dengan tarikan yang keras. Ya, an-nazi'at. Dan an-naz'u, an-naz'u maknanya menarik dengan penarikan yang syadidan, anifan, tarikan yang keras. Ya, dan ditambah lagi sifatnya gharqa. Ya, gharqa. Yani yang dimaksud di sini gharqa yakni mustaghriqa fin naz'i. Yani betul-betul fokus menarik. Ya, fokus menarik. Konsentrasinya dalam menarik roh itu. Rohnya orang kafir. Apabila Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan baginya azab, maka malaikat itu pun ya menariknya dengan tarikan yang ya menyebabkan tafarraqat ruhuhu fi jasadi, yang menyebabkan ruhnya itu ya berantakan, hancur dalam jasadnya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dan yang lainnya dengan sanad yang sahih dari Al-Bara' bin Azib. Hadis yang masyhur ketika menjelaskan tentang azabul qabr. Sebutkan dalam hadis yang panjang, disebutkan di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa innal 'abdal kafira idza kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah, nazala ilayhi min as-sama'i malaikatun sudul wujuh." Bahwa orang yang kafir apabila terputus dari kehidupan dunia dan menuju akhirah, maka turunlah kepadanya dari langit malaikat-malaikat yang hitam wajah mereka, yang menunjukkan sangarnya mereka, ya, yang menunjukkan kerasnya mereka. Lalu kemudian mereka duduk sepanjang mata memandang, yakni sejauh mata memandang. Lalu setelah itu didatangkanlah malakul maut. Didatangkanlah malakul maut. Dan malakul maut ini yang memimpin acara penarikan ruh tersebut, duduk di sisi kepala orang kafir. Lalu dia mengatakan, ayyatuhan nafsul khabitha ukhruji ila sakhatin minallah wa ghadab. Wahai jiwa yang buruk, keluarlah kamu menuju kepada kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala dan kemarahannya. Lalu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fatafarraqa fi jasadih. Ya, menyebabkan ruhnya itu hancur, berantakan di dalam jasadnya. Fayantazi'uha kama yuntaza'u as-sufud min as-sufil mablul. Maka dia pun menariknya seperti ditariknya tusuk, ya. Ya. As-sufud yani tusuk yang terbuat dari besi. Naam, dari bulu yang basah. Nah, ini menunjukkan bahwa dia seperti seorang yang disiksa. Dan seperti itu keadaannya. Nah. Ya. Yang menyebabkan hancurnya itu. Seperti hancurnya bulu, ya. Yang dalam keadaan basah ketika ditariknya dengan apa? Dengan tusuk, yakni sufut. Nah, ketika ditarik itu akan menyebabkan berantakannya bulu-bulu tersebut. Nah, maka seperti itulah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kondisi malakul maut ketika mencabut nyawa seorang yang kafir. Naz'an syadidan. Wal malaika, adapun ayat yang kedua, wan nashiqati nashta. Di sini juga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malaikat, yaitu wal malaikati allati taqbidu arwahal mu'minin. Malaikat yang mencabut ruh-ruh kaum mukminin, binasyatin wa rifqin, dengan penuh semangat dan penuh kelembutan. Jadi ditariknya tidak seperti ditariknya ruh orang yang kafir, yang menyebabkan dia tersiksa, yang menyebabkan dia direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan penafsiran ini datang dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ketika menjelaskan makna wan-nashiqati nashta, yakni kata Ibn Abbas, al-malaikah tanshitu nafsal mu'min fataqbidhuha. Nah, yang mencabut jiwa seorang mukmin dengan semangat, lalu kemudian dia pun mengambilnya, mengambil ruh tersebut dengan penuh semangat, dengan penuh kegembiraan. Naam. Ya. Kama yunshatul iqalu min yadil ba'ir idha hulla anhu. Seperti dilepaskannya tali dari pegangan unta, yakni dari unta tersebut ketika dilepas, maka dilepas dengan penuh apa semangat, dengan apa bukan dengan kemarahan, bukan dengan hal-hal yang menyebabkan dia murka dan marah. Jadi ini dua sifat pada dua ayat ini yang menjelaskan sifat yang berbeda dari malaikat yang mencabut nyawa ketika mencabut nyawa orang-orang kafir dan mencabut nyawa orang-orang dari kaum mukminin. Wasabihati sabaha. Dan Allah juga bersumpah dengan malaikat as-sabihat. Ay wal malaikati allati tasbahu. Dan malaikat yang terbang, ya. Asal kata sabah yakni berenang, ya. Yang dimaksud di sini adalah malaikat yang terbang. Tasbahu fi nuzuliha minas sama' wa su'udiha ilaiha. Ya, yang terbang turun dari yakni menuju langit, lalu kemudian naik lagi ke langit. Nah, dari langit menuju ke bumi, dari bumi menuju ke langit. Naam. Nah, ini adalah malaikat-malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengawasi hamba-hambanya. Naam. melihat apa yang mereka perbuat, melihat apa yang mereka amalkan. Yata'aqabuna fikum malaikatun billail wa malaikatun minnahar. Silih berganti, mereka ini berganti-gantian turun ke bumi untuk melihat dan mengawasi apa yang dia amalkan oleh hamba-hamba, lalu kemudian mereka pun mencatatnya. Tabi akhwan naktafi bihada wa afir da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin. تفضلوا حفظكم الله.